Jangan ingin dihargai. Diperlakukan spesial itu enak menurut nafsu. Aslinya kita ini tidak layak dihargai siapapun kalau orang lain tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Mengapa saat ini kita dihargai? Hanya satu sebabnya, karena Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, dan kesalahan kita. Benar? Oleh karena itulah kita harus sangat-sangat menyadari apa yang Allah tahu tentang diri kita dibanding dengan sibuk menuntut orang lain memperlakukan kita spesial.